Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemarin sudah kita terjemahkan hadis yang panjang, hadis yang ke-202, hadis Abi Hubaib Abdullah ibn Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka dijelaskan dalam hadis kemarin, tatkala Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di hari ketika akan terjadi Waqatul Jamal, itu perang Jamal, perang yang terjadi antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya, pasukan yang bersamanya, dan antara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan orang-orang yang bersamanya. Perang fitnah, karena kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Adalah Az-Zubair, waktu itu Az-Zubair ibn al-Awwam berada dalam barisan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah dalam perang Jamal. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan, dalam sebuah hadis yang sahih, layuflihal kaum tidak akan mendapatkan kemenangan satu kaum, wal amruhum imra'atun, kalau urusan mereka dipegang oleh seorang wanita, kalau dipimpin oleh seorang wanita, enggak akan sukses menang satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Ketika teringat hadis ini, sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu yang waktu itu berada dalam barisan pasukan Aisyah langsung memutuskan untuk tidak ikut berperang. Maka Az-Zubair ibn al-Awwam memanggil putranya Abdullah ibn Az-Zubair dan memberikan wasiat atau pesannya. Beliau menyatakan, wahai putraku, sesungguhnya tidak akan terbunuh hari ini dalam peperangan ini, dalam perang Jamal, kecuali orang yang dolim atau orang yang terdolimi. Wa inni la'arani illa safa uqtal yaum madluman, dan aku tidak melihat kecuali aku akan terbunuh hari ini sebagai orang yang terdolimi. Jadi firasatnya, beliau merasa bahwasanya dalam peperangan tersebut beliau akan terbunuh secara dolim, didolimi. Dan beliau menyampaikan, namun yang memberatkan diriku, artinya yang jadi beban terbesar beliau adalah urusan hutang yang menjadi tanggunganku nanti. Ini yang menjadi beban terberat beliau. Kalau aku nanti gugur, maka aku meninggalkan hutang yang sangat banyak. Hutangku itu sangat banyak sekali, katanya. Sampai aku mengira nanti tidak akan tersisa dari hartaku sedikit pun kalau digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Kemudian beliau berpesan pada putranya, "Wahai putraku, kalau aku nanti gugur, juallah aset harta yang aku tinggalkan. Gunakan nanti hasil penjualannya untuk melunasi hutangku." Ini menjelaskan pada kita bahwasanya perkara hutang itu perkara yang berat. Bahkan hutang itu nanti akan menjadi beban si mayit di alam kuburnya. Sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika hendak mensalatkan seorang sahabat, beliau tanya, apakah dia punya hutang? Ketika dijawab iya, maka beliau mundur, enggak jadi mensalatkan. Kemudian ada seorang sahabat yang menyampaikan, hutangnya menjadi tanggunganku wahai Rasul. Karena ada yang menjamin Rasul mau mensolatkannya. Ketika bertemu dengan orang yang mau menjamin tadi, apakah sudah kamu lunasi? Sekarang baru bisa saya lunasi wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, sekarang saat atau waktu di mana kulit saudaramu itu menjadi dingin. Ini menunjukkan hutang perkara yang besar. Sampai di sini Az-Zubair ibn Awam merasa berat dengan hutang yang beliau tinggalkan kalau beliau wafat. Maka beliau berwasiat agar aset harta yang ditinggalkan untuk dijual digunakan untuk melunasi hutangnya. Kemudian beliau berwasiat, kalau nanti dari harta yang kamu jual itu masih tersisa setelah digunakan untuk melunasi hutang, maka aku wasiatkan sepertiga dari harta itu kamu berikan kepada anak-anakmu. Kepada cucu-cucu dari Az-Zubair, anaknya Abdullah bin Az-Zubair. Dalam keadaan sebagian anak-anak Abdullah Az-Zubair itu secara usia ada yang sepadan, sepantaran dengan anak-anaknya Az-Zubair, dengan saudara-saudaranya Abdullah dari sisi usia. Seperti Hubaib dan Abbad, ini sudah besar, anaknya Abdullah bin Az-Zubair sudah besar, bahkan umurnya sama dengan pamannya. Dan Abdullah bin Az-Zubair saat itu punya 9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. 18 anaknya. Banyak. Kemudian Az-Zubair langsung mewasiatkan pada putranya itu Abdullah bin Az-Zubair tentang masalah hutangnya. Disampaikan, wahai putraku, kalau kamu nanti mengalami kesulitan dalam pelunasan hutangku, hutang yang aku tinggalkan, maka hendaknya kamu minta tolong kepada majikanku, kepada penolongku, Maulaya. Siapa yang dimaksud dengan Maula Az-Zubair, majikannya itu Allah, Zat yang Maha Perkasa, Maha Kuasa. Dikasih wasiat yang mulia. Kalau kamu mengalami kesulitan dalam pelunasan hutang-hutang yang aku tinggalkan, sudah mintalah tolong kepada Allah, kepada penolong, Zat yang Maha Kaya, Maha Perkasa, Maha Kuasa. Ini wasiat yang agung dan mulia. Hendaknya ketika seorang itu berada dalam kondisi sulit, mengalami kesulitan dari masalah-masalah yang dihadapi, maka jangan sampai dia lupa untuk beristianah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Seringnya orang menyempelekan hal ini, sibuk dengan solusi dari asbab-asbab duniawiyah, lupa bahwasanya dia punya Rob, punya Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Kaya, yang mampu untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dan problem kehidupan yang dia jalani. Maka amanat ini benar-benar dijalankan oleh Abdullah bin Az-Zubair. Ketika hari demi hari beliau berusaha untuk melunasi hutang ayahnya satu persatu, kemudian ketika ada satu kesulitan, ketika terjadi satu kesulitan dalam pelunasan hutang ayahnya, beliau berdoa dengan memanjatkan lafaz, Ya Maula Az-Zubair, ikdi anhu dainahu. Wahai Rab, penolong Az-Zubair, aku mohon lunasilah hutang-hutangnya. Tidaklah beliau berdoa dengan doa ini kecuali Allah berikan jalan bagi beliau untuk bisa melunasi hutang ayahnya satu persatu. Misalnya datang tagihan dari si A yang harus segera dibayar dan kesulitan Abdullah bin Az-Zubair, karena namanya menjual aset kan gak mudah. Maka beliau berdoa memohon kepada Allah, Ya Allah, Rabnya Az-Zubair, berilah kemudahan padaku untuk bisa melunasi hutangnya. Akhirnya diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa melunasinya. Maka benar apa yang firasat yang dirasakan oleh Az-Zubair, ternyata dalam perang Jamal tersebut Az-Zubair Ibn al-Awwam beliau gugur. Sahabat yang mulia Az-Zubair Ibn al-Awwam dalam peperangan ini beliau gugur dalam keadaan tidak meninggalkan uang kes satu dinar, tidak pula satu dirham pun. Satu dirham maupun satu dinar gak ada yang ditinggalkan untuk anak-anaknya, kecuali berupa aset tanah dan rumah. Jadi beliau memiliki beberapa aset tanah yang dikenal dengan Ardul Ghabah. Itu tanah lapang, tanah luas yang terkenal di daerah Awalil Madinah. Selain aset tanah, Az-Zubair juga meninggalkan 11 rumah di kota Madinah. Sampai punya 11 rumah di Madinah. Di Basrah punya 2 rumah. Di Kufah punya 1 rumah. Di Mesir punya 1 rumah. Kemudian diceritakan dalam hadis ini bahwasanya sebab Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu memiliki banyak hutang itu bukan karena beliau tipe orang yang suka menghutang, bermudah-mudahan dalam masalah hutang, tidak. Tapi beliau memiliki hutang yang banyak itu mayoritasnya kalau ada orang yang datang kepada beliau menitipkan harta untuk ditaruh di tempat beliau sebagai barang titipan, maka Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu enggan menerimanya sebagai barang titipan. Khawatir kalau barang yang dititipkan, harta yang dititipkan, apakah berupa uang, emas, perak, dan lain sebagainya, khawatir nanti beliau gunakan. Kenapa? Karena Zubair ini adalah sosok sahabat yang sangat dermawan. Dia enggak bisa nyimpen banyak uang gitu. Kalau punya uang ya disedekahkan, diimpakan. Ini khawatir kalau beliau dititipi uang itu digunakan untuk berinfak. Sehingga untuk dijadikan barang titipan wadi'ah yang kalau sewaktu-waktu pemiliknya itu minta akan harus dikembalikan, ini berat. Maka beliau menyatakan, jangan kamu titipkan. Kalau kamu mau, barangmu itu aku hutang. Jadi akadnya bukan wadiah, bukan barang titipan, namun dihutang. Kalau hutang kan boleh menggunakan karena sudah jadi milik dia, meskipun harus mengembalikan, tapi dia punya kuasa untuk membelanjakan harta tersebut karena dihutang. Karena banyak orang nitip dan akadnya itu adalah hutang, kan digunakan untuk sedekah, untuk berjihad dan sebagainya, numpuk-numpuk, akhirnya tanggungan hutangnya sangat besar. Meskipun meninggalkan hutang yang besar, ternyata aset yang ditinggalkan oleh Az-Zubair ibn al-Awwam juga sangat banyak. Punya rumah banyak, punya tanah luas. Dan beliau memiliki harta yang banyak tersebut bukan karena beliau pernah menjabat sebagai gubernur. Ini bukan sebagai sosok pejabat. Bukan pula beliau sebagai petugas penarik pajak. Seperti dan bukan pula beliau sebagai petugas penarik zakat. Beliau enggak pernah menjalani itu semua. Enggak pernah jadi amir, enggak pernah jadi pegawai penarik zakat, penarik upeti bagi ahlu timah atau yang lainnya. Maka mayoritas harta yang beliau miliki itu hasil dari ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Berarti dari sini bisa diketahui bahwasanya Az-Zubair ibn al-Awwam itu adalah sahabat yang sangat sering ikut berperang bersama Rasul dan juga sangat sering berperang bersama para khalifah sepeninggal Rasul, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Hasil ghanimah yang menjadi bagian beliau itu sangat banyak. Kalau enggak sering berperang ya tentu ya enggak punya ghanimah banyak. Ini menunjukkan Az-Zubair ini sahabat yang sangat pemberani. Disebutkan dalam satu riwayat, Az-Zubair ibn al-Awwam ini seorang yang sangat penyemburu. Suatu saat istrinya itu izin untuk sholat lima waktu itu di Masjid Nabawi. Sementara di sana ada hadis Nabi, jangan sekali-kali kamu menghalangi hamba-hamba Allah perempuan untuk mendatangi masjid. Berarti gak boleh para suami melarang istrinya untuk jangan sholat di masjid, itu gak boleh. Ada riwayatnya. Padahal yang terbaik bagi seorang wanita sholat itu di rumahnya, tidak berjamaah di masjid. Tapi kalau ingin berjamaah di masjid boleh, dengan menjaga adab-adab dan hijab. Karena Az-Zubair sahabat yang sangat pencemburu, enggak mau yang demikian itu. Sementara mau melarang, ada hadis yang enggak mau perbolehkan. Suatu saat ketika istrinya berangkat sholat isya, dia sembunyi di tempat yang gelap. Ketika istrinya berangkat, dijawil terus lari. Istrinya langsung kaget, ini sekarang kok ada laki-laki yang berani apa megang-megang wanita. Sekarang zamannya berubah, gak seperti di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Gak ada orang yang berani melakukan semacam itu. Padahal yang melakukan siapa? Suaminya sendiri. Akhirnya dia dengan penuh kecewaan pulang, lapor kepada suaminya, tadi saya digoda laki-laki demikian-demikian, mulai sekarang saya enggak mau lagi sholat ke masjid. Itu triknya Az-Zubair. Kalau melarang kan ada hadis yang melarangnya, enggak boleh melarang wanita untuk sholat di masjid. Akhirnya beliau pakai trik tadi. Ketika malam-malam bersembunyi, dijawil istrinya, lari. Gak tahu kalau itu suaminya. Akhirnya karena wanita sahabiah dulu itu sangat menjaga diri, sangat menjaga kehormatannya, akhirnya gak mau. Ya sudah, sekarang sudah beda zamannya, gak kayak dulu lagi. Kalau dulu aman, gak ada gangguan, kalau begitu saya gak usah sholat ke masjid lagi. Itu Az-Zubair Ibn Awam. Beliau banyak memiliki harta aset peninggalan karena hasil harta rampasan perang yang beliau dapatkan. Berperang bersama Nabi di masa Khalifah Abu Bakar, berperang bersama Abu Bakar, ganti Khalifah Umar, banyak berperang bersama Khalifah Umar. Padahal di masa kekhilafahan Umar Ibn Khattab itu masa pemerintahan yang paling banyak terjadi futuhat Islamiyah, terjadi penaklukan-penaklukan negeri kafir untuk menjadi bagian negeri Islam. Berarti kan sering terjadi jihad, banyak negeri-negeri yang ditaklukkan, berarti banyak peperangan, ikut andil, banyak ikut andil. Masa pemerintahan Utsman bin Affan juga banyak ikut berperang. Ketika Utsman bin Affan meninggal karena dibunuh, maka Aisyah ini hendak menuntut balas para pembunuh Utsman. Sementara para pembunuh Utsman itu banyak bergabung di barisan pasukan Ali. Akhirnya menuntut Aisyah dengan beberapa pembesar sahabat, dengan pasukan yang besar juga berangkat, sehingga terjadi perang Jamal. Perang yang sebenarnya enggak diinginkan itu, karena ada munafikun yang mengompori, bikin apa, menyulut fitnah, akhirnya terjadi peperangan. Kemudian setelah dihitung oleh putranya, meninggal ayahnya, ternyata hutangnya Az-Zubair Ibn al-Awwam itu alfai alfin wa mi'atai alfin, ternyata 2.200.000. Di masa itu ini hutang yang sangat besar, 2.200.000. Maka Hakim bin Hizam karena mengetahui saudaranya itu meninggalkan banyak utang, dia menemui kemenakannya, istilahnya ya masih familinya, Abdullah bin Az-Zubair, dan menyatakan, ya bin Ahi, kam ala Zubair min ad-dain, wahai anak saudaraku, berapa hutang yang menjadi tanggungan saudaraku Az-Zubair? Abdullah bin Az-Zubair ketika ditanya Hakim bin Hizam berusaha untuk menutupi, artinya enggak disebutkan semuanya. Ya disebutkan bukan menipu, tapi disebutkan sebagian hutangnya. Dia menyatakan bahwasannya hutang ayahku itu mi'atu alf, 100 ribu. Jadi Abdullah bin Az-Zubair menyembunyikan nominal hutang ayahnya itu supaya Hakim bin Hizam itu tidak menganggap besar hutang yang menjadi tanggungan Az-Zubair, sehingga nanti menyangka bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair enggak bisa melunasi, atau mungkin bisa disangka enggak ada itikad untuk melunasi. Dan khawatir nanti kalau disampaikan nominal yang besar, dikira butuh bantuan pada Hakim bin Hizam, karena Hakim bin Hizam seorang yang dermawan juga kaya raya. Maka dikatakan 100 ribu. Mendengar hutang yang menjadi tanggungan Az-Zubair itu 100 ribu, Hakim bin Hizam terheran-heran, kok besar sekali, padahal cuma disebutkan seberapanya itu. Hutangnya kan 2.200.000, disebutkan 100 ribu, lu kok besar sekali. Aku kira harta yang ditinggalkan ayahmu itu gak bisa untuk melunasi hutang sebesar ini. Akhirnya diutarakan nominal sebenarnya, wahai paman, bagaimana kira-kira kalau hutang saudaramu itu 2.200.000, bukan cuma 100 ribu, kalau 2.200.000. Maka Hakim langsung menyatakan, aku kira kalian gak akan sanggup melunasi, artinya begitu besarnya hutangnya. Hakim bin Hizam berpesan, sudah, nanti kalau kalian gak sanggup melunasi, sudah minta bantuan aku, gak apa-apa, nanti aku bantu, ditawari. Tapi Abdullah bin Zubair ditawari demikian gak langsung serta-merta, oh iya, tidak. Ini kelebihan dari Abdullah bin Az-Zubair, seorang yang menjaga wibawanya, menjaga harga dirinya. Akhirnya beliau memilih untuk menjual aset-aset yang ditinggalkan oleh ayahnya. Rumah-rumah dijual satu persatu, kemudian tanah Ghabah Ardu Ghabah dijual. Dulu ayahnya membeli tanah Ardu Ghabah itu dengan harga 170 ribu. Kemudian sebagian dijual oleh Abdullah bin Zubair dengan harga 1.600.000. Tanah itu dulu dibeli dengan harga 170 ribu, dijual naik berkali-kali lipat menjadi 1.600.000, berapa kali lipatnya. Ini aset tanah, gak mungkin turun, terus akan naik kan, terus akan naik, kecuali terjadi bencana seperti lumpur lapindo ya gitu, ya beda lagi. Tapi kalau masih normal, gak bakal turun, pasti ada, gak akan naik terus. Dan ini termasuk kecerdikan Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi beliau menyimpan hartanya gak dalam bentuk uang cash, dibelikan rumah, dibelikan tanah, karena gak mungkin rugi. Kemudian diumumkan, siapa yang punya piutang, artinya ayahku punya hutang padanya, hendaknya datang ke kami, akan kami lunasi. Akhirnya Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib putranya Ja'far bin Abi Thalib. Mendatangi Abdullah bin Zubair. Dia sampaikan, dulu ayahmu punya hutang 400 ribu padaku. Dia sampaikan pada Abdullah bin Zubair, kalau kalian mau, sudah, aku anggap lunas hutang itu untuk ayahmu. Gak usah kalian bayar. Tapi Abdullah bin Zubair karena mendapatkan pesan dari ayahnya untuk dilunasi, dia menyatakan, aku gak menginginkan hal itu. Kata Abdullah bin Ja'far, kalau begitu kalau kalian mau, gini aja, kalian lunasi yang lainnya, tangguhkan pembayaran hutangku. Sudah, semau kalian sudah. Kapan ada kesanggupan, ya kalian bayar. Abdullah bin Zubair menyatakan, tidak. Pokoknya aku sudah jual sebagian tanah ayahku, sudah ada uang cash, kamu akan saya bayar. Abdullah bin Ja'far tetap gak mau, beliau orang kaya. Abdullah bin Ja'far dikenal di kalangan orang-orang Arab adalah seorang yang sangat dermawan. Ya, suatu hari Abdullah bin Ja'far itu pernah berjalan di sebuah kebun kurma. Kebun kurma itu dijaga oleh seorang budak. Diamati budak tersebut. Budak itu sama tuannya dikasih makan 3 atau berapa butir roti. Kemudian ada seekor anjing datang. Kelaparan, ngos-ngos-ngos itu. Menjilat-jilat. Sama budak ini dikasih makan roti jatah dia, dilempar. Dimakan sama anjing tadi habis yang kelaparan. Kok masih lapar? Dilempar lagi. Dikasihkan makanannya. Kok lapar? Dikasihkan sampai habis. Baru kenyang, anjing tadi pergi. Kemudian didatangi oleh Abdullah bin Ja'far. Hei kamu, sama majikanmu kamu dikasih jatah makan berapa setiap hari? Ya tadi seperti yang kamu lihat yang sudah aku kasihkan untuk makan anjing itu semua. Langsung pergi Abdullah bin Ja'far. Dia menyatakan, orang-orang menganggap aku sebagai orang dermawannya bangsa Arab. Ternyata aku masih kalah dermawan dengan budak ini. Makanan yang dikasih majikannya cuma itu aja dikasihkan semua untuk anjing. Kok aku dikatakan sebagai orang yang dermawan, ternyata masih ada orang yang lebih dermawan daripada aku. Akhirnya majikan budak ini ditemui oleh Abdullah bin Ja'far. Kamu yang punya kebun kurma? Iya. Boleh aku beli kebun kurmamu? Iya, harganya sekian. Enggak usah ditawar, dibayar. Budakmu juga aku beli? Iya. Setelah itu ditemui budak tadi. Ini kebun kurma menjadi milikmu dan kamu sekarang merdeka. Nah, kok bisa? Abdullah bin Ja'far menyatakan, dulu orang-orang Arab menyangka aku sebagai orang yang dermawan, ternyata aku kalah dermawan dengan kamu. Maka ini sebagai imbalannya atas kedermawananmu. Budak yang fakir, pembantu istilahnya rendahan, cuma dikasih 3 butir roti setiap hari, tugasnya jaga kebun kurma. Ada anjing kelaparan, makanan ya hartanya itu diberikan semua pada seekor anjing. Dibeli kebunnya, dibeli juga budak tersebut, kemudian dikasihkan ke budak tadi, kebun tadi, dan dimerdekakan. Itu kisah Abdullah bin Ja'far. Makanya enggak heran kalau dia mau menganggap lunas hutangnya, karena seorang yang sangat dermawan. Abdullah bin Az-Zubair ketika diberi tempo pelunasan juga gak mau. Kata Abdul bin Jabal, kalau begitu gini saja, aku ingin dapat bagian tanah saja, gak usah kamu bayar dengan uang, kamu kasih aku satu kapling aja. Sama Abdullah bin Az-Zubair, baik kalau begitu, kalau begitu bagianmu satu kapling, apa ukurannya sampai mulai dari sini sampai sini, sehingga ditawar, ya sudah kamu kasih berapa aja kan manut sudah, ya sudah ini sampai sini dibeli dengan harga sekitar 100 ribu enggak salah. Akhirnya 400 ribu. Hutangnya tadi berapa? 400 ribu. Dijual dengan harga 400 ribu. Dianggap lunas sudah hutangnya. Tinggal 4 kapling setengah. Maka Abdullah bin Az-Zubair menemui Muawiyah yang waktu itu sebagai khalifah di Syam. Ketika menemui Muawiyah, di sisi Muawiyah ada beberapa sahabat, yaitu Amr bin Utsman bin Affan, putranya Utsman bin Affan, dan Mundhir bin Az-Zubair bin Awam, jadi saudaranya Abdullah bin Az-Zubair. Kemudian Abdullah bin Zam'ah. Maka Muawiyah bertanya, ditawarkan harga berapa itu tanah kaplingmu yang tinggal 4,5 kapling. Kata Abdullah bin Az-Zubair, setiap kapling 100 ribu. Tinggal berapa kapling? 4 kapling setengah. Akhirnya ketiga orang tadi, Amr bin Utsman, Al-Mundhir bin Az-Zubair, kemudian Abdullah bin Zam'ah, masing-masing membeli satu kapling dengan harga masing-masing 100 ribu. Sisa berapa? Satu kapling setengah. Akhirnya yang satu kapling setengah dibeli oleh Muawiyah. Dibeli oleh Muawiyah 150 ribu. Kemudian tanah yang menjadi bagian Abdullah bin Ja'far, yang dibeli dengan harga 400 ribu, dianggap 400 ribu tadi, dijual kepada Muawiyah, dinaikkan, padahal baru beli dari Abdullah bin Ja'far kan, dijual ke Muawiyah, sudah dinaikkan harganya. Sama Abdullah bin Ja'far dijual dengan harga 600 ribu. Berarti untung berapa Abdullah bin Ja'far? 200 ribu. Maka ketika hutang-hutangnya sudah apa? Terlunasi semua, baru saudara-saudaranya Abdullah bin Az-Zubair menemui beliau dan meminta untuk dibagi harta warisannya. Sudah bagikan harta warisan ayah kita. Abdullah bin Az-Zubair menyatakan, tidak, demi Allah, aku gak akan membagikannya pada kalian sampai aku tunggu 4 kali musim haji. Nanti akan aku umumkan pada setiap jemaah haji siapa yang masih apa punya piutang, artinya ayahku punya tanggungan hutang padanya, maka segera menghadap. Setiap tahun diumumkan hingga 4 tahun. Ketika sudah berlalu 4 tahun, ya tiba saatnya untuk Abdullah bin Az-Zubair menjanjikan pembagian harta waris. Maka setelah disisihkan wasiat yang sepertiga untuk anak-anaknya Abdullah bin Az-Zubair, sisanya dibagi Sementara Az-Zubair meninggalkan 4 orang istri. Akhirnya 4 orang istri ini masing-masing dapat bagian alfu alfin wa mi'at alfin, 1.200.000. Berarti 1.200.000 kali 4. Berarti 4.800.000, hampir 5 juta. Padahal istri itu hanya dapat bagian kalau enggak salah 1/6-nya. Seper delapan. Kan ada anak laki-laki. Itu aja masih dapat bagian masing-masing 1.200.000. Dan ternyata ketika di total hasil penjualan aset itu semuanya terkumpul 50.200.000 harta yang ditinggalkan oleh Az-Zubair, kemudian dibagi oleh Abdul bin Az-Zubair kepada saudara-saudaranya, kepada adik-adiknya. Setelah hutang ayah yang 2.200.000 itu lunas, kemudian sepertiga memang diwasiatkan untuk anak-anak dia, 18 anaknya, sisanya dianggap sebagai harta waris. Karena wasiat itu hanya boleh sepertiga, enggak boleh lebih dari sepertiga. Misalnya orang sebelum meninggal berwasiat, hartaku nanti aku berikan pada fulan, atau aku infakkan ke alam. Itu hanya boleh sepertiga dari seluruh harta dia, batasannya. Maka sebelum dibagi wasiatnya harus apa? Ditunaikan terlebih dahulu. Tunaikan, setelah itu dibagi sebagai harta waris. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil teladan dari Abdullah bin Az-Zubair. Beliau adalah seorang yang memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan harta, kan? Yang dalam pandangan umum tadi, kalau di total dikalkulasi itu hartanya itu enggak sampai senilai 2.200.000, ternyata dijual di kafling, berusaha apa, dijual dengan harga tinggi sampai bisa senilai 50.200.000, berapa kali lipatnya. Dan tentunya memang tidak dalam waktu yang apa cepat, kan, hanya butuh waktu lama, perkapling dijual. Ternyata Abdullah bin Az-Zubair di sini sebagai sahih dalam hadis ini bisa menunaikan apa yang menjadi amanat ayahnya. Jadi Abdullah bin Az-Zubair seorang sahabat yang mulia, ahli perang, jago perang beliau. Namun beliau wafat terbunuh, syahid, dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, disalib di Ka'bah. Suatu ketika Abdullah bin Az-Zubair ini pernah disuruh membekam Rasulullah. Setelah dibekam, darah bekamnya itu disuruh buang. Sama Abdullah bin Zubair enggak dibuang, dia bawa pergi kemudian diminum. Sudah kamu buang, kata Rasulullah, sudah. Kamu buang kemana? Ini saya buang ke perut saya, artinya saya minum. Rasulullah menyatakan, celaka kamu. Dan nanti orang-orang bisa celaka gara-gara kamu. Itu ditafsirkan, yaitu akhirnya beliau kan meninggal terbunuh. Dan karena terjadi peperangan, itu yang terbunuh karena membela Abdullah bin Az-Zubair juga banyak, kan berlindung di Ka'bah. Sana ada nas, siapa yang berlindung di Ka'bah ini enggak boleh dituntut di situ sampai dia keluar dari tanah haram. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi seorang yang dolim, enggak peduli. Jadi Masjidil Haram dilempari jeneng manjanik. Abdullah Az-Zubair yang apa bersembunyi di situ enggak bisa bertahan. Akhirnya dibunuh, ditangkap, disalib, dibunuh. Dalam keadaan disalib. radhiyallahu ta'ala anhu. Maka hadis ini memberikan faedah bagi kita. Yang pertama, anjuran untuk menunaikan amanah. Kemudian di sini juga ada satu faedah, hendaknya kita menunaikan amanat wasiat syar'i yang diwasiatkan oleh seseorang, selama wasiat itu bukan kemaksiatan. Kemudian hadis ini menjelaskan juga tentang beratnya urusan hutang. Juga hadis ini menjelaskan anjuran untuk kita senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah di saat kita menghadapi berbagai macam urusan yang berat sekalipun, dan harus ada rasa percaya dengan pertolongan Allah. Karena siapa yang memiliki kepercayaan dan tawakal yang tinggi kepada Allah, dia pasti ditolong. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.